dan mereka mengikuti nur yang diturunkan bersama Muhammad. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang menang. Ini kalau difahami sebagai kalam khobar, ayat ini berarti sahabat. Orang yang iman pada Nabi, mendukung perjuangan Nabi, memberi nusrah pembelaan kepada Nabi saat lemah, dan mengikuti petunjuk Nabi, itu berarti sahabat. Kalau kita-kita kan istilahnya bukan wa'azzaruh wa'nasuruh, paling yang menolong agamanya begitu, bukan menolong nabinya, ini berarti sahabat. Nah, menurut Al-Quran, sahabat itu ulaika humul muflihun. Kalau di ayat lain, radhiyallahu anhum waradu anhu. Nah, kita-kita yang hidup setelah sahabat, pakai ayat yang nomor 8 itu, walladzina ja'u min ba'dihim, sedangkan orang-orang yang datang setelah zaman sahabat, tabi'in, termasuk kita-kita ini, yang tidak bisa memberi dukungan langsung pada Nabi karena sudah zamannya beda, tidak bisa memberikan nusrah langsung pada Nabi. Mereka-mereka yang datang setelah para sahabat, yaqulun, senantiasa mengucap. Kita maknai senantiasa karena mudhari', yang mudhari' itu yufidul istimror, juga yufidu takfir. Waladina ja'u itu kan mulai tabi'in, dan tabi'in itu waladina ja'u, tabi'in juga ja'u. Nah, mestinya itu apa? Bukan yaqulun, apa? Waladina ja'u min ba'dihim qalu. Nah, di sini pakai yaqulun. Mudhari' fi mawdhi'il madhi itu yufidul istimrar, selalu dan banyak-banyak mengucap rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah iman mendahului kami, yakni para tabi'in mengistighfarkan para sahabat yang telah mendahului tabi'in itu. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan kau jadikan di hati kami itu rasa dendam. Lilladina amanu, kepada orang-orang yang iman. Kalau alladina amanu itu dimaksud sahabat yang mendahului tabi'in, tabi'in itu berdoa supaya junior tidak dendam pada senior. Lah, senior jangan melakukan sesuatu yang membuat junior itu menjadi dendam. Nah, kita itu kadang-kadang yang presiden ke-7 dendam pada presiden yang ke-6. Yang diundang ke istana gak gelem teko blas wis. Lah ya. Rabbana innaka raufur rahim. Jadi sejatnya bahasa yogyanya, generasi setelah sahabat, tabi'in sampai kita, itu kalaupun gak bisa berjuang seperti yang mereka lakukan, gari nerus netok, gari menikmati hasil perjuangan para sahabat, yuk mbok yo sergep tahlilan, yuk mbok yo sergep kirim dongo, setidaknya rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, kadang orang itu gak ikut berjuang, ya tinggal menikmati perjuangan, gak ikut wakaf, gak ikut bangun masjid, gari sholat dok, ya. Tapi garek moco astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minina, gari ngunut dok ora gelem, padahal ya gak melok bangun, gak melok wakaf, gak melok ngurusi surat, gak melok berjuang. Ya, sejatinya penerus yang tinggal menikmati jajan perjuangan, setidaknya pertama mendoakan para pendahulu, yang berikutnya jangan pernah punya rasa iri, mangkel, dendam kepada para pendahulu. Kepinginnya ahlu sunnah termasuk NU itu kita gak bisa berbuat seperti para sahabat, gak bisa berbuat seperti Wali Songo, tapi setidaknya kita sering kirim doa kepada mereka, dan itu pengijawantan dari Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan jangan pernah mengkritik mereka apapun kekurangan dan kelemahan yang dilakukan para pendahulu kita. Mereka sudah merintis, dan tentu namanya merintis itu disuruh sempurna, enggak bisa wong rintangannya banyak, ada kelemahan sana sini. Itu jangan malah mengkritik, oh po wali songo itu enggak sukses, belum bisa benar-benar membersihkan kemusyrikan khurafat dan macam-macam. Kami yang lebih sukses. Lho yo opo sih? Termasuk tanda-tanda kiamat itu, kalau orang-orang yang datang kemudian itu melaknati, mengkritik, mencaci maki orang-orang yang apa? Orang-orang yang terdahulu, kan begitu. Menurut Nabi, min asrati sa'ah, tanda-tanda kiamat bukan kita mendoakan orang yang terdahulu, bukan kita memberi apa, penghargaan kepada orang yang terdahulu, tapi justru mengkritik mereka, ngilok-ngilok mereka yang fitnah, yang apalah begitu. Nah, yang baik itu kayak Imam Malik itu, apa? Nah, alfiah kami ini yang lebih baik daripada alfiahnya Ibnu Mu'ti. Tapi lantaran dia juga sudah merintis, maka dia sebagai perintis mendapat penghargaan sebagai perintis. Tapi itu tidak menutup kemungkinan karya orang yang berikutnya juga lebih monumental. Nah, itu kalau kita kan enggak, rektor berikutnya ngilok-ngilok nih rektor yang pertama, bahkan menghabisi karya rektor yang sebelumnya, itu enggak baik begitu. Itu tidak Qur'ani, tidak dikehendaki NU, tidak dikehendaki Al-Qur'an. Tabiin memang tidak membangun kritik senior junior. Ya. Kembali kepada hadis, kalau memang kondisi sekarang harul kurun korni dan tidak jauh, berarti kan kita ini termasuk tidak mungkin ke sini generasi yang jelek. Sebaik-baik generasiku dan seterusnya semeladina alam tu, Nabi tidak tidak ada taksir di situ. Bahwa setelah tabi'in enggak ada orang baik, itu tidak pernah dikatakan Kanjeng Nabi. Tapi hitung-hitungan secara total, maka kalau membangun generasi itu yang paling sukses ya Rasulullah. Hampir-hampir semua sahabat itu nilainya 7 ke atas. Lalu generasi tabi'in, ada yang merusut cici luruh, Hajjat merusut. Kan begitu. Tapi tabiin yang tidak sukses, yang tidak baik, yang nilainya 6 ke bawah, kan ya 1-2 dan seterusnya. Nah, zaman sekarang bukan berarti enggak ada orang baik. Hanya kalau di prosentase dibanding yang jelek, mungkin sekarang lebih banyak yang jelek daripada yang baik. Sementara tabiin itu masih lebih baik, lebih banyak yang baik daripada yang jelek. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau generasi tabi'in itu ada orang yang lebih hebat daripada beberapa orang yang ada di tabi'in. Dan generasi tabi'in tidak menutup kemungkinan ada tokoh yang dia lebih hebat daripada 1-2 orang yang hidup di zaman sahabat. Tapi secara umum sahabat itu kalau di total jenderal rata-rata kelas lah. Rata-rata kelas sahabat itu bisa 8,5. Rata-rata kelas tabi'in itu 75. Rata-rata kelas tabi'in itu 70. Rata-rata kelas sekarang itu 30. Kan begitu. Tapi ada yang 70, ada yang 80. Minoritas. Makanya Nabi itu mengatakan innallaha yab'atsu li hadhil ummati 'ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha umura diniha. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah itu setiap akhir abad, setiap akhir 100 tahun mesti menugaskan orang supaya meluruskan agama lagi, mengembalikan agama lagi seperti bangunan semula. Yang nyeleweng-nyeleweng itu diluruskan lagi. Adalah mujaddid, mujtahid yang diutus Allah, dibangkitkan Allah setiap akhir abad itu tentu kualitas mereka kalau dibanding misalnya dibanding tabiin yang tukang gendaan namanya itu kan ya. Ya kan ada yang merusak kan. Hajat itu tabiin tapi membunuh sekian ribu orang kan begitu. Membunuh Husain. Masa pembunuh Husain itu kita katakan lebih baik daripada apa? Yai Hamid misalnya. Kita katakan lebih baik daripada Yai Ahmad Dahlan misalnya. Kan ya enggak mungkin wong dia pembunuh Husain, peminum. Tapi zamannya di era tabiin. Ya, begitu. Jadi ketika orang hidup di zaman yang rata-rata kelasnya 7, ya ada saja yang ketika itu nilainya 2, 1,5 kan begitu. Nah orang yang hidup di kelas yang rata-rata kelasnya hanya 3, bisa jadi dia nilainya 8. Nah, jadi jangan putus asa. Sekarang pun bisa menjadi baik. Kadang-kadang habis itu kan diklaim muhaddis ya. Iya. Diklaim sekarang enggak ada orang baik. Loh ya orang. Imam Ahmad itu hidup di zaman tabi'i, tabi'i, tabi'i. Terus apa? Kan begini. Hasan Basri itu hidup di zaman tabi'in. Kemudian Imam Malik, Imam Hanafi hidup di zaman tabi'in, tabi'in. Imam Syafi'i muridnya lagi nah, itu hidup di zaman tabi'i, tabi'i, tabi'in. Sudah tidak termasuk hadisnya Nabi tadi. Nabi itu Qurul Quruni Qurni, berarti generasi sahabat. Summaladina yalunahum tabi'in. Summaladina yalunahum, berarti tabi'i, tabi'in. Imam Syafi'i sudah enggak disebut. Nah, di bawahnya lagi. Toh masih ada tokoh monumental seperti Imam Syafi'i. Apa kita katakan Hajjat lebih hebat daripada Imam Syafi'i hanya karena dia hidup di zaman apa? Tabi'in. Insyaallah ya enggak lah. Nah, begitu. Maksud Imam Syafi'i kalah karo pembunuhnya Husain. Ya. Jadi pertama ayat nomor 7 itu khabar, ikhbar bahwa sahabat itu azzaru, nasaru, wattaba'u nurul ladzi. Dan mereka lah orang-orang. Dan itu memang sahabat karena hunya itu kanjeng Nabi. Nah, walladzina ja'u min ba'dihim itu berarti tabi'in dan setelahnya. Kenapa? Loh, ayatnya memang konteksnya Nabi ini. Ya, itu sudah pelebaran, sudah penafsiran. Tapi yang dimaksud ayat ini, sahabat. Dan insya Allah Mbak Hasyim Asy'ari mencantumkan ini. Ya, konteksnya juga ini sahabat. Kalaupun mengkias, ini perintis. Kalau konteks sekarang, falladzina ja'u min ba'dihim itu adalah Yai Wahab, Ibnu Sri Sanduri, Yai Ridwan yang gambar logonya NU. Kalau di Muhammadiyah misalnya mereka-mereka itu Haji Agus Salim. Majalan kan perintisnya apa? Hamka dan seterusnya. Nah, generasi yang setelah mereka-mereka itu seperti kita-kita ini kalau enggak bisa membangun merintis seperti mereka, mbok yo nerusne sing apik. Nah, namanya orang berjuang, berkola, itu kan ada saja kesalahannya. Sahabat yang pekerjaannya berjihad, membantu Nabi, mendukung perjuangan Nabi, kadang yo pedange ngenai kanca, kadang yo macam-macam, namanya perang, pergolakan itu mesti ada saja kesalahannya. Dalam peperangan kongkon mlaku lurus yo ora iso. Salat khusyuk iya ora iso. Wong diarani perang kadek ngadepi musuh mlayu-mlayu. Ya, iso maca wis pol-polan. Nah, para pejuang yang mungkin banyak salah, itu mbok ya orang-orang yang setelah mereka itu banyak robbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu yang diharap Mbah Hasyim, kita-kita itu tiru-tirulah tapi ini tuh. Nah, perintis-perintis itu tiru-tirulah sahabat. Maknanya kalaupun mau dikias begitu. Tapi makna asli ayat itu sahabat dengan kanjeng Nabi, bawahnya itu tabi'in ataupun yang bukan ashabi kunal awalu, orang-orang yang masuk Islamnya kemudian. Kemudian ini sunnatullah ya. Kalau bisa supaya Islam itu kuat seperti perjuangan Nabi ketika itu juga kuat. Orang-orang yang beriman itu pertama yang dilakukan azharu. Azharu azharu itu ayyadayu ayyidu, memberi dukungan. Dukungan itu diberikan oleh orang yang punya kekuatan kepada pihak yang lemah atau tidak, yang penting orang itu perlu didukung. Kalau nasaru nusrah, ketika pihak itu menjadi lemah, maka kita memberikan nusrah. Jadi nusrah itu kesannya orang itu sudah lemah, terpojok, baru kita kita nusrah, kita beri pertolongan. Nah, sahabat memberikan bantuan kepada Nabi itu tidak hanya berupa nusrah, tapi berupa ta'zir, apa? Ta'yid. Nah, Nabi ketika kuat, sudah punya tentara, punya negara dan sebagainya, mereka tetap memberi dukungan moral, memberi dukungan apa, finansial dan seterusnya. Itu azharu. Ketika kuat tetap mendapat dukungan, bersatu, kompak dan seterusnya, itu bisa meminimalisir kemungkinan nanti menjadi jatuh, lemah dan seterusnya. Kalau dalam kesehatan itu tindakan preventif ya. Nah, kita sehat, tapi tetap saja apa, berupaya mencari dukungan kegiatan atau apa supaya tetap sehat. Itu azharu. Nah, kalau itu lupa kita lakukan, gampang jarno cek melaku dewung cek kuat ae. Kita hanya memberikan nusrah itu apa? Itu tidak baik. Jarno wis saiki sehat ae, bapakno sembarang dipangan, sembarang dilakoni, bareng loro lagek di apa? Lagek diobati. Tindakan itu tindakan gegabah. Kita orang NU, kita ahlu sunnah wal jamaah, begitu. Terus leha-leha, santai-santai, bahnu si kuat. Kak gelem urunan, kak gelem mendukung kegiatan ulama, kak gelem mendukung pesantren, kak gelem mendukung perjuangan, alah, si kuat. Tahu-tahu setelah berlemah, baru kaget semua, terus gugup semua, memberikan nusrah. Itu enggak dicontohkan sahabat. Yang dicontohkan sahabat itu saat Nabi kuat, mereka tetap memberi dukungan. Nah, dan ketika Nabi lemah, mereka tetap memberi dukungan. Itu wa azzaru wa nasaru. Dan setelah apa? Setelah mapan, diberi dukungan finansial sembarang, mapan, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, sosial stabil. Dalam kondisi yang stabil itulah para sahabat bisa melakukan sunnah, bisa melakukan petunjuk-petunjuk Nabi dengan baik. Wattaba'un nurul ladzi. Mengikuti sunnah Nabi, sholat, macam-macam, zikir, itu tidak bisa baik, tidak bisa tenang, tidak bisa dilakukan dengan sempurna kalau kondisinya tidak nyaman. Nah, kondisi nyaman, kondisi aman, stabil itu butuh nusrah, butuh azharu. Nah, kita itu enggak gelem berjuang, enggak gelem berjihad, enggak gelem urunan duit, tapi kepinginnya itu ibadah tenang, haji juga tenang, wiritan tenang, ngaji tenang, ya sulit. Mesti perjuangan dulu. Lah iya, itulah. Wa azzaru wa nasaru, barulah kita bisa wattaba'un nurul ladzi wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu. Nah, mereka-mereka lah yang mengikuti iman, azzaru, nasaru, terus laksanakan Islam dengan sempurna ketika kondisi sudah stabil, wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah, mereka lah yang dijamin mendapat kemenangan. Ulaika humul muflihun. Nah, kita sering tidak begitu. Apa? Nah, yo harus urut dah. Aneh. Indonesia, Indonesia itu secara pribadi-pribadi maupun sebagai warga negara, termasuk pejabat-pejabat pemerintah, itu bisa melakukan wattaba'un nurul ladzi, mengikuti petunjuk Quran, petunjuk sunnah, melaksanakan syariat. Tapi setelah azharu wa nasoru, kita mau berjuang dan seterusnya, mengislamkan Timur Timur, mengislamkan NTT, macam-macam. Berjuang, setelah perjuangan berhasil, stabil ekonomi, stabil sosial, stabil dakwah macam, barulah setelah itu melaksanakan syariat. Wa taba'un nuralladzi unzila ma'ahu. Nah, maunya kita itu langsung petit, langsung melaksanakan syariat, tegakkan negara Islam, tegakkan syariat Islam. Lah enggak ini dicek wa azaru wa nasaru, tambah kiai-kiai yang dakwah di kampung diilok-ilok nih sebagai TTC tahayul khurafat bid'ah. Ya apa, orang sekarang kurang sabar. Mestinya itu amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yo hak yo sabar, sabari kurang. Hak terus. Kulil haqqa walau kana murram. Udah. Insyaallah apa yang dilakukan ulama itu berdasar isyarat, isyarat yang cetho itu, bukan isyarat yang sulit-sulit ditangkap. Begini kan isyarat cetho. Bahwa sunnatullah itu berjuang begitu. Melaksanakan sesuatu harus sesuatu itu harus ketika kondisi sudah stabil. Stabil itu setelah kita berjuang azharu apa? Wa nasaru. Ya. Keluarga, istri, anak, bisa kepada mereka kita menuntut ijab, ngajine, wiritane, salate, tapi harus semuanya sudah beres. Ciptakan situasi keluarga yang damai. Lek cicit-cicit mau ancam, ayolah aku nggo, ayolah aku nggo. Nyindir sama. Nah, ya. Situasinya itu enggak stabil, situasinya enggak bagus, enggak bening. Nah, terus kepada istri banyak menuntut, awas sampean dipanggil suami enggak datang, laknat sampai pagi. Ya, kalau ada wanita orang perempuan dipanggil suaminya enggak mau datang melayaninya sehingga suami tidur sendirian, kademen, maka dilaknat malaikat sampai pagi atau sampai itu. Walaupun di punggung ontah. Kita kepada mereka menuntut ikuti petunjuk. Ini syariat. Ini perintahnya Kanjeng Nabi. Tapi kita tidak wa azharu wa nasuru dulu. Mestinya kan ekonomi ditata. Kelambine bojo wis jangkel. Wedake jangkel. Wedake jangkel. Jamune warang. Lah iya. Kondisi batinnya juga baik, kan begitu. Puaslah dengan hasil perjuangan itu. Baru setelah itu menuntut ittabi'un nuralladzi unzila ma'hu. Ikuti Al-Qur'an, ikuti sunnah. Itu. Lah enggak ndang-ndang berjuang. Ini urut-urutnya begitu. Jadi kudu berjuang itu sabar. Ta'yid, nusrat ta'yid itu ketika kondisinya kuat pun tetap diberi dukungan. Nah, karena kalau kita enggak memberi dukungan terus, jangan-jangan ada kekuatan lain yang apa? Suatu ketika malah punya kekuatan, membangun kekuatan. Ini kewaspadaan. Kemudian nasoru itu bukan lagi kewaspadaan, memang nyoto-nyoto dia dalam posisi terjepit, lemah, diberi nusro. Nah, kalau itu sudah dilakukan, nanti kita bisa melaksanakan syariat. Wattaba'un nuralladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Itu kalam itu kalam khobar, memberitakan tentang para sahabat, tapi sekaligus juga pelajaran buat kita. Sahabat muflihun itu karena begitu urut-urutnya. Kalau kita kepingin muflihun seperti sahabat, ya ya juga harus melakukan itu. Kemudian waladina ja' min ba'dhum yaqulun, itu juga kalam khobar, memberitakan tentang apa? Kalau kalam khobar bukan tabi'in, karena ketika itu belum ada tabi'in. Sahabat-sahabat tapi yang masuk Islamnya kemudian. Jadi yang atas itu yang ashabiqun al-awwalun, Kemudian yang berikutnya walatina jomembatihim itu apa? Bukan ashabiquna alawalun, orang-orang semisal Ibnu Abbas, Ibnu Umar yang apa hidup di zaman Nabi, tapi apa? Nabi Seto itu umurnya masih paling-paling 8 tahun, 9 tahun. Atau sahabat tua seperti Abu Hurairah dan semacamnya yang masuk Islam belakangan, 2 tahun sebelum Nabi wafat masuk Islamnya Abu Hurairah itu. Itu termasuk walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Tapi bisa juga itu yang dimaksud ya kita-kita, tabi'in sampai kita-kita. Kalau yaqulun itu kalam khabar, tapi bimana insya, bimana perintah. Sama dengan orang-orang yang ini hendaknya mereka mengucap Rabbana ghafir lana. Karena banyak sekali kalam khabar maknanya insya, atau kalam insya maknanya khabar. Kayak di ayat haji misalnya, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Barang siapa telah menetapkan niat untuk haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, maka selama haji orang itu tidak rafath, tidak fusuq. Kan kalam khabar. Tapi yang dimaksud itu jangan, jangan rafath, jangan fusuk, jangan mungkar, jangan jidal. Itu. Kemudian misalnya begini. Sunnatullah latif fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Sunnat fitratullah lati fatara an-nasa 'alaiha la tabtila li khalqillah. Karena konteksnya sejak awal itu perintah, fa'aqim wajhaka. Luruskan hatimu untuk pada agama Islam itu. Jangan mencela-mencela, jangan pernah murtad. Sunnatullah itu juga maf'ul dari fi'il yang dibuang. Alaika sunnatullah. Tetaplah anda pada sunnah Allah. La tabdila itu berarti kalam khabar juga bermakna insya. Jangan mengganti, begitu. Jangan mengganti agama Islam, jangan mengganti sunnatullah, jangan mengganti sunnah Rasul. La tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim. Itu kalam khabar bermakna insya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu maknanya jangan dimaknai kalam khabar. Kalau dia maknai beritakan begini memaknainya. Hei, tak kandani yo bahwa semua pujian itu milik Allah loh. Masuk sama mengucap alhamdulillah itu ingin ngandani konco-konco. Kan ya enggak. Maknanya ingin menyatakan pujian terhadap Allah. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Inginnya kita itu dengan kalimat itu memuji Allah. Itu kalam insya. Jangan dimaknai kalam khabar. Derek-derek pengumuman bahwa segala puji itu milik Allah. Yo wis ruh. Enggak. Jadi ada kalam khabar tapi bimakna insya. Lah ini kalam khabar juga bimakna perintah. Orang-orang yang setelah mereka mbok ya ngucap Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil. Kalau itu kalam khabar bimakna insya, maka yang dimaksud tabiin sampai kita-kita itu. Anjuran supaya senantiasa Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina. Kalau itu yang dimaksud kalam khabar beneran, maka yang dimaksud ya sahabat-sahabat yang junior mendoakan sahabat yang senior. Lah kita disuruh meniru, kita disuruh meniru mereka-mereka. Ya, saya kira terkait dengan itu cukuplah apa beberapa makna yang bisa kita ambil dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini pluralitas. Apa? Pluralitas itu apa? Ya pluralitas. Ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. Kok kurang ini? Kalimatnya kurang. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ini ngopi ini sebetulnya. Berarti dari sononya ya kurang. Komputer. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Dengan pengumuman lewat ayat ini, Islam ingin menyatakan enggak ada pemihaan, enggak ada diskri, Enggak ada diskriminasi. Wahai para manusia, sungguh kami menciptakan kalian semua dari laki-laki maupun perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian semua berbangsa-bangsa, berrakyat-rakyat, bersuku-suku, tidak untuk saling mengunggul-unggulkan, tidak untuk saling membeda-bedakan, tidak untuk saling menindas, tapi apa? Lita ta'arofu. Untuk saling mengenal, mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing, mengenal potensi masing-masing, mengenal budaya dan nilai adat istiadat masing-masing, bukan untuk ditabrakkan, tapi untuk saling mengisi. Kalau satu suku semua kebaikan dimiliki satu suku itu, enggak kuat. Karena kebaikan itu sekian ratus poin. Kebaikan itu yang dimiliki Kanjeng Nabi itu kebaikan. Oh, mana kuat suku itu memiliki semua kebaikan yang dimiliki Kanjeng Nabi. Atau suku itu elek tok, kayak Abu Jahal tok. Pokoknya Abu Jahal 100% itu. Ya enggak bisa. Mesti ada baiknya, ada kurangnya. Nah, dijadikan berbeda-beda itu yang apa? Kelebihan ini diberikan ini, kekurangan ini dikurangi, dihilangkan, diambil dari sini. Lita'arofu. Sebetulnya begitu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, untuk saling menutupi. Ya. Terus apa? Tadi di saya ngaji apa? Ngaji Mukhtarul Ahadith. Man adza ahlal madinati faqad adza Allah. Man adza ahlal madinati faqad adza Allah. Wa la'anahu Allah wal malaikatu wa 'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. La yuqbalu minhu sirfun wala adlun. Bahwa barang siapa mengganggu menyakiti penduduk Madinah ketika itu, barang siapa mengganggu menyakiti penduduk Madinah, maka dia berarti telah menyakiti Allah, dan dia dilaknat Allah, malaikat dan seluruh manusia semua. Amal sunnahnya, amal wajibnya tidak diterima. Kita tahu negara Madinah ketika itu sangat plural. Ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi, ada macam-macam. Tapi karena mereka bersama Kanjeng Nabi sudah bersepakat terikat janji lewat Mitsaqul Madinah, lewat piagam Madinah, mensepakati negara kesatuan Madinah itu. Ayo ini negara kita semua, kita bangun bersama, kita nikmati bersama, kita perjuangkan bersama, kita juga damai bersama, ayem tentrem bersama. Itu sudah semuanya sepakat. Siapapun yang mengganggu mereka, mereka itu bisa yang diganggu muslim atau non muslim, yang mengganggu bisa muslim, bisa non muslim, kan begitu. Berarti dia dilaknat Allah dan seterusnya itu tadi. Nah, konteksnya kalau di Indonesia, kita muslim non muslim telah bersepakat membentuk NKRI ini. Kalau kita menciptakan inilah, berarti kita yang man ada itu tadi, man ada ahla Indonesia yang sudah bersepakat itu. Nah, lebih dari itu, mengganggu itu sebetulnya juga mengingkari kesepakatan, mengkhianati kesepakatan. Nah, kalau itu dilakukan oleh umat Islam, maka yang tercoreng ya Islamnya. Coba misalnya kedutaan Indonesia di Australia dijaga sebegitu aman, tapi kedutaan Australia yang di Indonesia dibom oleh saudara-saudara kita juga, teman sesama muslim. Apa kata orang Kristen, kata orang ngunu lu wong Islam, tukang khianat, tukang ingkar janji itu. Nah, itu kan sangat menyakiti Allah begitu. Jadi kalau sampai orang Kristen, orang Yahudi menyebut Islam itu tukang khianat dulu. Delokan kita di Amerika mengamankan kedutaan mereka, kedutaan Indonesia. Kita di Australia mengamankan kedutaan Indonesia. Nah, kedutaan kita tidak aman di mereka. Itu kan menyakiti Allah. Sebutan mengguluh wong Islam itu kan khianat. Itu kan menyakiti Allah. Man ada ahlal Madinati faqad ada Allah. Barang siapa mengganggu, menyakiti penduduk Madinah, maka dia telah menyakiti Allah juga. Dan dia dilaknat oleh. Nah, karena konteksnya apa? Negara Madinah juga sangat plural. Indonesia juga sangat plural. Ayat ini mengajarkan bagaimana kita mensikapi pluralitas kondisi yang sebegitu pluralit. Pegangi perjanjian. Lah, ketika kita mengikat perjanjian dengan UUD 45, dengan Pancasila, dan selanjutnya di DPR dalam bentuk perda APBN undang-undang. Nah, pandai-pandailah kita umat Islam itu mestinya bersatu, jangan sampai perjanjian itu akhirnya merugikan Islam. Kalaupun perjanjian itu merugikan Islam tetap ditandatangani, ya sak goblok-gobloke wong Islam wong melakukan lobby-lobby diplomasi ngene kok gak iso. Tapi kalau sudah jadi undang-undang disepakati bersama semua tanda tangan, ya wis, mau enggak mau, gelem enggak gelem, suka enggak suka, ya itu kita terima, kita taati, dan jangan ingkar janji. Sing kono menyetujui, sing nisor nyepai, itu enggak baik. Ya itu. Ya, menghadapi situasi yang plural itu ya apa? Kehidupan bersama diikat dengan perjanjian. Quran hadis, ya mesti enggak gelem tuh mereka. Kok orang Kristen kok dijak Quran hadis? Amen. Apa? Enggak. Jadi akhirnya ambil jalan tengah kan mesti kalau kita nuntut begini, ya kan? Umat Islam sama jangan begitu. Ya apa kalau mayoritas kami di NTT menuntut begitu juga? Zaman kan juga gelem. Misalnya orang Kristen enggak boleh mendirikan gereja di daerah yang mayoritas muslim sekalipun jumlah mereka sudah memenuhi syarat. Nah, terus yo jangan begitu. Ya apa kalau di Iren Jaya kami juga membuat aturan enggak boleh mendirikan masjid. Kan yo enggak gelem toh. Lah ngono yo apa padha penake. Akhirnya kan perjanjian, ta'arufu. Kita mengenal minoritas kita di sana, minoritas Kristen di sini ya apa, saling mengenal itu. Akhirnya kita ambil jalan yang paling maslahat. Maslahat untuk bersama juga maslahat enggak sampai merugikan Islam. Itu di ta'aruf. Lah kita itu kan ngertinya medurodok. Enggak ngerti kondisi di NTT itu ya apa, kondisi di Eropa ya apa. Taunya kita di sini mayoritas, sak karepe dhewe sak enake dhewe. Enggak ngerti ya semena-menanya kita di sini membuat teman kita di sana sengsara. Dianiaya orang lain. Beca di monopoli. Tapi lagi anak dura sing monol mana lu jawab. Ta'arufnya kita kurang. Taunya itu hanya yang dekat-dekat. Ya kadang-kadang itu repot. Ono kiai wawasan kampung, paling pol wawasan Malang. Taunya itu Malang. Kekurangan kelebihan Malang dia tahu. Kelemahan kelebihan kekuatan umat Islam di Malang dia tahu. Tapi enggak berwawasan nasional, apalagi internasional. Dia berpikir pokok yang paling baik untuk di Malang itu dikiranya wawasan itu, keputusan itu benar dan harus diberlakukan secara nasional. Ini model tegakkan negara Islam itu lek ning Jawa bener. Pokoknya duro ya, tambah bener. Syadun wala syadun. Ning Eropa kono kok ditaboki wong akeh. Ning Irian Jaya, Pak. Nah, inilah sebetulnya beda-beda antar pulau, beda antar suku, beda kekuatan muslim di masing-masing daerah juga beda. Itu supaya kita mengenal potensi, mengenal kelebihan, mengenal budaya. Kalau sudah kita kenal, kita di sana memasukkan Islam itu dengan cara apa, bersikap kayak apa, terus perjanjian yang dalam bentuk undang-undang itu yang kita setujui kayak apa, mana yang madorotnya paling minim untuk di sini maupun di Irian Jaya, itu yang kita tanda tangani kan begitu. Karena awal-awal ayat ini kan manten Ustaz. Ditaruh. Oh, iso-iso lek sampean ayat dalile gendaan bareng. Yeah. Apa Allah menciptakan lanang wedok? Ya cek gendaan. Ditaruh. Oh, njaluk di. Oh, umumnya, kita mau coba ikir dari ikir. Alay. Padahal ke sana. Ditaruh. Kesan kita itu litaarofu itu kan mengenal nama, mengenal fisik. Nah, yang harus dikenal itu untuk dakwah, untuk perjuangan selanjutnya kan mengenal potensi, mengenal kejiwaan, mengenal adat istiadat, mengenal nilai-nilai budaya yang di situ enggak boleh disinggung oleh masyarakat. Kalau kita dakwah menyinggung nilai budaya itu ngamuk tuh. Nah, itu litaarofu. Nah, teman-teman jamaah tabligh itu tahu-tahu dikirim ke sana seminggu. Enggak dikaji dulu, enggak disurvei dulu nilai budaya sana itu apa, unggah-ungguh yang membuat mereka tersinggung itu apa, kata-kata yang membuat mereka tersinggung apa, enggak pernah dipelajari, asal masuk aja. Akhirnya si rong dino tolong dino mulih diusir, enggak jadi dakwah. Andai itu disurvei dulu, ditaruh dulu lah. Oh, di sini ternyata pola pakainya seperti ini, pola makannya seperti ini, pola pergaulannya seperti ini. Nilai-nilai yang enggak boleh disinggung sama sekali itu ini. Maka kita masuk lewat ini yang kira-kira enggak nabrak, enggak nambah rambu-rambu. Pokoknya itulah. Ini ngadepi pluralitas itu seperti ini. Makanya dalam situasi nasional maupun internasional yang sangat plural seperti ini, siapa-siapa dan mungkin termasuk saya, itu ketika ditanya gimana sekular, enggak apa-apa asal itu yang paling maslahat. Gitu. Ditanya ya apa hukumnya memilih gubernur Kristen. Ya enggak apa-apa kalau itu yang paling maslahat. Ya apa milih ketua DPR yang Kristen? Kalau itu yang paling maslahat, enggak apa-apa. Gitulah. Misalnya umat Islam yang hidup di Amerika. Terus muslimnya hanya sekitar 4%, 5% sampai 6%. Mosok kate ngotot. Ini barang siapa memilih pemimpin Fa'ulai kahumul kafirun. Tegakkan negara Islam. 4% tegakkan negara Islam. Demikian. Nye-nye. Lah gimana? Kepada mereka NU berfatwa, enggak apa-apa memilih calon presiden Kristen. Tapi pilih Kristen itu bahaya, ini juga bahaya. Pilih dua calon presidennya, John McCain sama Obama yang madorotnya lebih kecil. Nah, itulah. Milih Obama ya Kristen, milih John McCain ya Kristen. Tapi umat Islam di sana harus punya sikap. Milih yang mana? Kalau golput dan itu diketahui masyarakat umum, maka nanti orang Yahudi, lobby Yahudi bisa ngeklaim ini jangan pernah diberi jajan politik umat Islam. Enggak melok-melok pemilu, enggak melok-melok kampanye. Yang melok mendukung Obama kami orang Yahudi. Akhirnya jajan politik kan, jajan politik itu ya proyek, ya macam-macam, ya nah, tender-tender kan di Yahudi. Umat Islam ngapluah. Tapi kalau mereka misalnya berpikir seperti Ahlus Sunnah, Kristen enggak apa-apa, yang penting itu yang paling maslahat dan mandorotnya paling kecil. Terus ya apa hukumnya nyoblos Obama? Konteksnya dalam rangka mandorotnya yang paling kecil, dan itu kaidah Islam, bukan kaidah kafir. Nah, makanya Gus Dur barang kadang-kadang apa-apa presiden Kristen. Gus Dur tadi kan enggak ngomong neng Indonesia atau neng Saudi. Tapi wong kebakaran cinta. Kiai ngomong presiden Kristen. Genah no sik. Teng pundi Gus niku ngono. Nang Australia. Ma'ilah. Itu. Neng NTT, ya begitu juga. Misalnya ada calon gubernur 2, ya Kristen semua, memang mayoritas Kristen Islami sekitar 3% di NTT. Ya apa hukumnya umat Islam di sana? Mari ngomong nolakan haram nyoblos gubernur Kristen. Dan sikap umat Islam yang minoritas itu diketahui orang Kristen. Buk, bareng iki dadi temenan wis. Amen gak melok-melok ngedekne negara, ora melok-melok pilihan gubernur. Ngajukne proyek gak kene, ngene. Dana pembangunan agama meneh Islam gak oleh, guru TPK gak oleh, ngedekne masjid gak oleh. Itu lebih mantoro. Mestinya sejak awal umat Islam sudah melihat-lihat. Oh, calon gubernurnya itu. Nah, kalau itu kami bisa masuk lobinya lewat itu. Oh, itu kan orang Kristen yang kebetulan dewan suronya PKB. Kan begitu. Oh, itu orang Kristen yang kebetulan penasihatnya PAN misalnya. Kristen opisan karena dia penasihat PAN, kami umat Islam masih bisa masuk di situ, lobi di situ. Dari awal sudah komunikasi intens dengan itu, diam-diam mendukung yang itu, Kristen. Tapi insya Allah diharapkan bisa memberi jajan kepada umat Islam. Karena awal-awal juga merasa direwangi, insya Allah kan ya merasa hutang budi. Aku besok ngetek nih masjidnya kan, oh gampang mas, izinnya gampang. Kan begitu. Pokoknya pluralitas itu begitulah. Nah kalau begitu-begitu itu enggak dipahami, nanti ono siapalah Amin Rais kalau di Muhammadiyah, Gus Dur di NU ngomong begitu, kaget kita itu enggak ada di wong gampang kaget. Loh, ngono sih. Yo pui dalil itu kan di. Dalil itu pertimbangan kemaslahatan dalam situasi yang ambil ideal tidak mungkin. Ndi mo? Apa ya? Itu itu pluralisme apa pluralitas sih jenenge? Ya. Sembarang. Pokoknya begitu itu menurut saya juga suka Islam. Dulu Nur Khalis pernah bilang sekuler yes, negara sekuler yes, enggak masalah. Tentu kita juga husnudzon konteksnya ketika pilihan itu yang paling maslahat. Kayak Indonesia begini, mau peksa negara Islam lu enggak maslahat. Gekir. Pertama, daerah yang minoritas muslim mesti memisahkan diri. Kita kehilangan masjid, kehilangan sembarang. Kalau Bali ngatek dewis, kehilangan sembarang kita. TKP. Tinggal beberapa puluh yang mayoritas Islam bersepakat mendirikan negara Islam. Lahan dan parkir wong suran TKP. Ya. Terus kedua. Kita sendiri belum sepakat Islam ala siapa. Kan begitu. Oke. Sudah negara pecah, tinggal Madura karo Jawa jadi negara Islam. Mari ngono, iki Islam sopo? Nanti Islam PKS apa Islam Hizib Tahrir? Tukaran meneh. Gurung matek wis tukaran meneh. Iki Islam Syiah apa Ahlussunnah? Dan kalau Islamnya Syiah, wis wani gegere Ahlussunnah. Islamnya Ahlussunnah, Syiah ya wani gegere. Gak matek-matek gitu. Sehingga akhirnya perang sesama muslim. Ya. Dan sampai sekarang belum pernah ada saling percaya antar gerakan-gerakan dalam Islam. Gus Dur munggah 18 wulan, yang lain enggak percaya. Yo gro. Dan saya juga yakin ketika nanti misalnya presidennya itu siapalah, Hidayat Nur Wahid atau Sembiring misalnya. Yang lain gak terima. Nah, ya. ada isyarat dari Kanjeng Nabi ketika apa enak semua enggak mungkin, ya kita enggak enak bareng-bareng. Jadi Nabi itu pernah, entah pelajaran benar apa enggak itu menurut sampean, tapi pelajaran hidup. Nabi punya tamu, terus saatnya mau tidur ada bantal satu. Dan bantal itu kan enak loh, empuk. Tapi nggih wong loro enggak kena. Nabi mengatakan, "Saya tuan rumah, sampean tamu, kewajiban saya menghormati tamu, gawenen bantal." Jere tamune, "Nggih mboten mung jenengan guru kula. Mosok kula murid bantalan jenengan guru boten bantalan. Nggih jenengan mawon ya ora mung aku tuan rumah wajib menghormati tamu. Wis gak usah bantalan kabeh." Nah, begitu. Nek kula ning ngeli tamu, ya. Nah, bantalan ngene itu. Ora subuh kembang ya, ora usah. Akhirnya enggak bantalan sih. Indonesia itu konteksnya juga seperti itu. Iya. Jawa diperlakukan syariat Islam. Jawa wong Kristen, oke, enggak apa-apa. Tapi Maluku Utara macam-macam kami perlakukan peraturan Injil, perja Injil. Apa gelem sampean? Yo kok, lek kaya yo Jawa yo Jawa. Akhirnya lek iya yo yo kabeh, lek ora yo ora kabeh, kan begitu. Isyarat dari bantal itu. Global Aceh itu merugikan Indonesia, bisa jadi proyeknya Amerika ya. Supaya... merugikan Indonesia dan enggak, Islam belum badi ya, tapi kita... dengan berlakunya undang-undang khusus untuk Aceh, itu Islam belum badi. Sejak diberlakukan itu opo masjid ditambah, sejak diberlakukan itu opo terus apa kemaksiatan, kemungkaran berkurang. Lah wong wakila itu neng kono wong-wong itu wedi enggak kudungan ya wedi. Engko terus apa metu teko Aceh ya. Ya sama dengan jarene wong-wong saya juga kan di Thailand itu kalau liburan orang Arab sekarang haji, mereka banyak liburan ke Thailand, ke Pattaya, macam-macam ini. Ya pakai burqa itu ya di Saudi. Dan pakai burqa itu. Begitu naik pesawat ya, Masya Allah, you can see, you can see. Jerene wong sing tau neng Thailand lho, jerene Jawa pos lho, mau cocok ya. Apa itu yang kita kehendaki? Takwal rojo. Terus dalam kondisi yang majemuk, itu yang paling baik bukan golongan fulan, bukan golongan fulan. Tapi yang paling mulia, yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, atqakum itu bisa perorangan, bisa kelompok. Bisa perorangan, bisa kelompok. Kondisi yang plural, ada Madura, ada Jawa, ada NU, ada Muhammadiyah, ada macam-macam. Itu tidak untuk saling membunuh, tidak untuk saling mengkafir-kafirkan atau membid'ah-bid'ahkan, tapi untuk saling mengenal, kan begitu. Syukur-syukur kalau oh ternyata itu dalilnya lebih kuat, okelah kami tetap Muhammadiyah tapi itu kami ambil. Oh ternyata itu dalilnya lebih kuat, okelah kami tetap NU tapi itu kami ambil. Nah, mana di antara kelompok-kelompok itu yang paling baik? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu tidak harus atqakum itu orang per orang. Bisa juga kelompok karena sejak awal memang ngomong orang per orang juga kelompok. Min dzakarin unsa itu orang per orang. Tapi syu'uban wa qabaila itu kelompok. Jadi akramakum itu ya bisa orang, bisa kelompok. Saya kira begitu. Jangan sempit-sempit perwawasan itu. Ya. Sadarlah bahwa dunia tidak hanya di Ngasek, tidak hanya di Mergosono, potret umat Islam tidak hanya seperti di Mburing, tidak hanya seperti di Babatan, tidak hanya seperti Kota Lama, Muharto, apalagi. Ya. Malang Barto David. Sang buntu. Nah, ayat ini mendorong Pak Muzaki untuk terus melakukan penelitian-penelitian. Dan itu termasuk perintah Islam sebetulnya. Kajian-kajian sosiologi, kajian-kajian yang mempelajari tentang kultur itu. Ilmunya apa jenenge? Antropologi. Itu pelaksanaan dari lita'arofu, dan yang melakukan orang lain. Katanya Nuril mahasiswa kita yang sekarang di Belanda ini, itu di sana itu di Legend itu dosennya 6, pasca itu dosennya 6, gak usah banyak-banyak. Kita kan kakean mata kuliah, kakean dosen boleh golek bayaran, golek penggayaan. Sana itu dosen itu cukup 5-6, tapi ahli semua, expert betul. Ada dosen yang ahli tentang Banten. Itu sak tetek mengenai Banten itu dia tahu. Ya, nah. Jalan-jalan Banten itu ke sana, nama jalan itu tahu. Ulama-ulama Banten itu mulai tahun sekian sampai tahun sekian itu siapa saja tahu. Gerakan-gerakan Islam Banten itu tahu. Sekarang ada gempa? Gerakan enggak. Itu loh. Enggak nih. Yang biasanya demo-demo itu tahu. Terus ulama ini karangannya tahu. Syekh Nawawi Banten punya sekian karangan tahu. Ya, nah. Kasifah itu isinya ini, Nurudolam itu isinya ini, ya. Tafsir Murnid Tafsir Labid itu isinya ini tahu. Nah, gitu. Itu li ta'arofu kan. Perintahin yang Quran sih ngelakon. Profesor ahli Banten. Profesor Banten. Nah, kajian-kajian di luar negeri itu sebetulnya diarahkan untuk spesifikasi seperti itu. Katanya, kayak siapa? Dosen kita yang dari Alaska. Basri. Itu kan ahli Timur Tengah. Jadi di sana konsentrasi mempelajari tentang ke Timur Tengah. Tapi sulit. Ahli Timur Tengah enggak ahli bahasa Arab itu enggak bisa. Sehingga kadang-kadang misalnya omongan dengan kita tentang sejarah lah, tentang budaya, tentang apa. Ya dia enggak ngerti. Kok ada begitu? Lita'arofunya kurang. Monggo Pak Muzaki terus melakukan penelitian. Ahli boring. Nah, banyak yang perlu diteliti itu kan. Ada kelompok-kelompok tertentu, mungkin etnis tertentu. Menurut catatan sejarah dan cerita orang-orang itu sejak dari dulu itu mesti orang baik-baik. Entar. Orang baik-baik. Ini menurunkan orang baik, anak cucunya baik-baik, anak cucunya baik-baik. Ya. Terus yang etnis ini ya, itu rata-rata ini maling, copet, anaknya maling, copet, cucunya maling, copet. Itu faktor apa? Ya. Jangan-jangan dulu sekian ribu tahun yang lalu kelompok atau etnis atau suku itu memang orang buangan, ya misalnya itu pulau untuk membuang penjahat-penjahat itu dibuang di Meribu, sehingga yang mayoritas hidup di situ ya orang-orang Bromo Corah di situ yang sampai sekarang memang menurunkan begitu, dan nanti disimpulkan ya, itu kan jadi guru besar penelitian etnis asal usul penelusuran begitu, itu ilmu apa namanya, genealogi. Ya. Sudah ada madrasah, sudah ada masjid, sudah ada TPG, sudah ada MI. Tapi nyopete enggak lereng. Profesi. Itu perlu li ta'aruf. Yo enggak sito sadar, cok. Miniature Malang Muharto. Ida soluhat soluhasa ira malih. Soluhat sairu Malang. Dia. Sahir. Ini sudah. Sudah ada yang taruh waktu awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yunsabu li sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa mimma lan iku setengah saking dawuh-dawuh yunsabu kang den nisbatake apa ma li sayyidina Ali maring junjungan kita Ali karramallahu wajhah. Ini syair ini oleh beberapa ulama dikatakan bahwa itu syairnya Sayyidina Ali, dinisbatkan pada Sayyidina Ali, artinya karya beliau. Apa lagune? Ra'aitu Rabbi bi'aini qalbi faqultu la syakka anta anta. Ra'aitu Rabbi, aku melihat Tuhanku bi'aini qalbi, dengan mata hatiku. Nung pocoti piro karo moto temenana. Fakultu, lalu aku katakan, la syakka, jelas cetowelo-welo, enggak ada keraguan sedikit pun, anta anta, engkaulah engkaulah Tuhanku, ya, anta anta. Wis. Atau ya memang sudah hanya terpaku kepada Allah, anta anta sama dengan huwa huwa, dia itu dia. Anta anta, bukan yang lain-lain. Apa? Kok watu-watu? Antalladhi khuzda kulla ainin bahaitsula aina sama anta. Antalladhi, engkaulah dat khuzda, yang menguasai, meraih menguasai kulla ainin, setiap tempat. Semua tempat milikmu. Engkaulah yang menguasai semua tempat. Tidak mungkin tempat yang menguasai kamu. Tidak mungkin tempat yang melingkupi engkau, ya Allah. Kalau Allah menempat, berarti Allah dilingkupi oleh tempat. Allah dibatasi tempat. Lewong Allah yang menguasai tempat. Bihaitsu la aina, sekiranya tiada tempat sanadi, apa? Laaina sekiranya summa aja. Bahai itu sekiranya laaina tiada tempat, summa anta, baru ada panjenengan. Misalnya ada masjid, di masjid, di dalam masjid ditarik ada panjenengan. Enggak. Ada Ka'bah, di dalam Ka'bah dicari, lalu di sana ada panjenengan. Tidak. Bahai itu laaina summa anta. Enggak. Ngono kok yo ono wong ngomong Allah menempat itu ya apa mikirnya? Kayak coblas. Falaisa lil aini minka ainun. Falaisa, tidak ada ainun tempat lil aini bagi tempat mingka dari engkau. Ketika engkau wujud ya Allah, enggak ada tempat bagi tempat. Tempat itu mau menempat kemana? Wong semua ini merupakan bukti dari wujud wujud Allah. Jadi taruhlah tempat itu ruangan ini. Ruangan ini akan ditempatkan di mana? Falai salil aini mingka apa? Mingka ainun. Fayu'limul ainu aina anta. Andai ada tempat yang di situ ada panjenengan, sehingga tempat itu akan memberitahukan di mana ada di mana engkau. Golek Gusti Allah golek ana ning jero masjid. Golek tempat dhisik maring. Iku Gusti Allah ketemu ning jerone masjid. Gak gak mungkin. Walaisa lil wahmi fika wahmun. Fayu'limul wahmu kaifa anta. Walaisa tidak ada wahmun bayangan-bayangan. Lil wahmi bagi bayangan fika tentang dirimu ya Allah. Bayangan tentang Allah enggak bisa, tempat bagi bayangan, membayangkan bayangan itu juga enggak bisa. Andai ada andai bisa membayang-bayangkan tentang bayangan Allah. Ya, nah? Lewat bayangan itu kita mengenal bayangan Allah. Fayu'limul wahmu kaifa anta, sehingga apa? Bayangan itu kento-kento lek cara militer, dikento-kento koyo-koyo Allah ngene-ngene. Itu akan memberitahukan bagaimana engkau ya Allah. Jregegek ngene kira-kira ngene. Derek-derek semua silakan ngom. Ka. Fayu'limul wahmu kaifa anta. Ahatta ilman bi kulli syai'in. Ahatta engkau meliputi ya Allah apa ni ilman? Ilmune meliputi bi kulli syai'in segala sesuatu. Segala sesuatu ada dalam liputan kekuasaanmu. Ada dalam kekuasaanmu. Fakullu syai'in arahu anta. Nah karena semuanya itu menunjukkan engkau, maka semua yang engkau lihat itu panjenengan tok. Enggak ada yang lain. Makanya Ali mengatakan ra'aitu rabbi bi aini qalbi. Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Semua yang aku lihat itu bukan yang lain-lain ya panjenengan. Wa fi fana'i fana'i. Dalam ketidaksadaranku itu lenyap panakku. Ya. Berarti sadar. Apa ini? Ini min kali min menjadi plus. Fana kali fana menjadi bako. Menjadi tidak fana. Tapi bako, dalam bakoknya pun enggak pernah lepas dari Allah. Makanya Kanjeng Nabi itu, Nabi sampean tidur dulu apa witir? Loh, innahu tanamu ainaya walayanamu albi. Mata saya bisa tidur, tapi hatiku enggak bisa tidur. Jadi ketika hati itu melek, sadar persis seperti meleknya kita-kita ini. Tahu istrinya cantik, tahu istrinya sakit, tahu sate enak, dan sebagainya. Tapi hati enggak ikut-ikut begitu. Hati tetap Allah, Allah, Allah. Jadi menyatu antara fana dan tidak fana itu namanya fana telah lenyap di dalam fana. Wa fi fana'i fana fana'i. Itu dari hakikat. Nah, hakikat tapi sudah menyatu dengan syariat. Nabi itu ngelakoni syariat enggak lepas hakikat, hakikat enggak lepas syariat. Apa meneh hati turu? Apa meneh meripat turu? Ngiler hatinya. Wa fi fana'i. Dan dalam fana saya itu. Fana itu menghilangkan aku ini sudah. Aku itu enggak ada. Nah, aku enggak ada, orang lain juga enggak ada. Yang lain yang ada hanya hanya Allah. Nah, zaman kalau sudah bisa begitu, itu enggak pernah berpikir, enggak pernah berusaha, enggak pernah bekerja, enggak pernah berbuat untuk kepentingan sampean. Karena zaman merasa, kenapa saya harus memikirkan ini? toh nanti akan jadi sek, toh nanti akan jadi tanah. Kenapa saya harus berjuang ini demi jadi DPR? Toh nanti akhirnya juga dihisab Allah. Dan kalau enggak lulus hisab itu gepuk sekali amblas, habis sudah. Nah, menyadari bahwa memperjuangkan diri itu enggak ada artinya. Yang ada artinya itu hanya berjuang untuk Allah. Nah, ketika kita sadar diri kita itu enggak ada apa-apanya, apa itu istilah Qur'annya itu enggak patut disebut itu loh. Syai'am madhkuro, apa? Lam yakun syai'am madhkuro. Manusia itu enggak ada apa-apanya yang layak diceritakan, enggak ada apa-apa. Luang tekok mani, apa mani itu layak diceritakan. Nah, ampun. Kalau sudah begitu, wajadtu anta, aku bisa mendapatkan engkau ya Allah. Kalau kita tetap saya, kul anu demi saya, berjuang demi saya, demi masa depan saya. Dan kadang-kadang kelihatan untuk orang lain, tapi ujung-ujungnya juga untuk saya lagi. Kelihatannya dia sedekah, tapi ujung-ujungnya untuk saya. Wong-wongi saya akan nanam kebaikan lah. Di tenono 10 tahun kah saya nyalon wali kota. Koyok-koyok dia rela kehilangan kekayaan. Enggak. Lali awake koyok. Saya kehilangan apa? Tapi ujung-ujungnya juga saya. Kadang-kadang orang berani kehilangan harta, tapi enggak mau kehilangan kehormatan. Kehormatan dalam arti dihormati orang itu. Untuk jaim ya, jaga imin. Untuk jaim jaga imin agar dia tetap diambung tangannya, dihormati orang, maka dia kehilangan apapun berani. Setiap orang diberi ini, nanti orang kata masya Allah, diambung tangan. Lah ini memahami fenomena. Orang ngajar, orang ceramah atau apa. Diberi sesuatu diterima belum tentu tidak baik atau baik, tidak terima juga belum tentu baik atau tidak baik, sangat bergantung kesadaran dan niat itu. Misalnya itu kita terima ya, bisa jadi itu tambah baik. Orang menerima itu kadang-kadang rumangsa ini ya Allah, aku kok ini kaya pengamen, maring ini tupai. Terus hati itu malah ngelendek, enggak ono sombongi. Dan ketika kita menolak, bisa jadi muncul perasaan sombong. Dikesankan orang, hebat orang, gak butuh. Malah suwe-suwe dikerowali temenan. Hadza huwal maksud, ini yang saya mau. Kan begitu. Belum tentu baik juga, belum tentu tidak baik. Menerima yang pintere nasu ngodoi. Yang tidak baik itu misalnya begini, pas dilihat orang enggak gelem nerima temenan, tapi lek sepi-sepi diterima. Benar-benar jaim itu. Nah, lek kepengin apik temenan, di depan orang itu sama terima. Nanti orang akan opos, enggak hebat itu opos, materi dan seterusnya. Tapi hakikatnya sama enggak materi sama sih. Enggak butuh itu. Ya nah. Terima sudah, nanti jalan mampir masjid lebokne kotak itu. Kalaupun bawa sejumlah bensin aja. Enggak ada orang tahu, itu baru zaman hebat. Lebokne kotak kok kato. Ya aku udah diremet. Di depan orang zaman enggak nyari pujian, juga enggak si puji-puji. Malah bisa-bisa zaman dikritik dirasanya. Itu, alhamdulillah dosa kurang. Dirasane kan orang enggak tahu niat baik sampean ini. Tahu-tahu ada pembangunan masjid, pembangunan panti, terus di teledis. Nah, begitu. Jadi menerima itu belum tentu tidak baik, juga belum tentu baik. Tidak menerima juga belum tentu baik. Sangat tergantung ini. Untuk siapa itu tidak diterima atau menerima running tak gendeng apa gendeng bot nom misalnya Kene tak tabung mana, wong buat kue gak roh, ini rapi mana? Tika yang mana? Ujung-ujungnya juga untuk kepuasan nafsu seksualnya sampai ya. Kalau ingin rat agak rendah sedikit, enggak menemukan Allah lah, tapi menemukan ridho Allah, menemukan rahmat Allah, menemukan barokah Allah. Apa? Wa fi fana'i wajadtu anta. Ketika saya amal macam-macam, enggak pernah bertujuan untuk kepentingan saya, di sanalah saman akan mendapatkan ridhoni Gusti Allah, akan mendapatkan rahmat Allah. Dan sebaliknya, ketika beribadah atau apa, ujung-ujungnya sih untuk nafsu, maka zaman enggak akan mendapatkan ridhoni Gusti Allah. Jadi nyakot. Oh iya. Kok dengarin aku ceramah semangat menelah apa sih? Misalnya begini, dengarin aku ceramah kok semangat deh. Jekete, tiba-tiba sih ngundangi calon mertua. Diopai enggak gelem. Tapi ujung-ujungnya juga jaluk kuana. Pun boten usah niki putrane sampean mawon. Iya. Dan nanti di akhirat pundi Gusti ganjaran kula? Ganjaran mbahmu. Wong sampean sudah puas diberi begitu. Sampean sudah puas mendapat kedudukan di mata orang lain. Sampean juga sudah puas dipuji-puji orang, itu aja sudah pahalamu. Wah, wah, itu aja sudah. Emang kan dia marem loh, Ijan. Enggak ada. Enggak akan mendapat pahala, enggak akan mendapat ridha Allah. Tapi kalau kita sudah fana, enggak memikirkan diri sendiri, mbuh loro mbuh ora, yang penting diri itu Allah. Ya. Dapat istri cantik atau dapat istri tidak jelek, yang penting diri itu Allah. Kodoh-kodoh ngengon. Boleh cekabi bisa. Yang penting diri itu Allah. Bah dadi DPR, bah ora, yang penting diri itu Allah. Itu berarti wafi fana'i wajadu. Ukurannya itu mungkin syariatnya cocok. Dohir cocok syariat. Enggak pernah menyakiti orang. Tapi masih juga enggak mendapat ridho Allah. Karena itu sangat tersembunyi. Ternyata untuk kepentingan pribadi. Orang ngambungi tangannya kiai. Itu ono api, ono sengelek. Ono tulus, ono enggak. Katanya Imam Ghazali, pertanda kalau itu ikhlas, dia enggak membeda-bedakan. Nah, kiai iki enggak situ ngepek mantu sampean. Sampean enggak loro hati, enggak opo-opo. Tetap ridho wong itu kiai. Ketemu tetap ambung tangan. Ya, tapi ketika orang kiai sing calon moro tuane blek ngambung bolak-balik. Enggak akan ngono. Ya. Tapi kiai yang enggak situ ngambil menantu sampean atau kiai yang partene beto atau sampean NU ketemu kiai Muhammadiyah terus sampean enggak gelem ngene. Oh, berarti masih memilah-milah. Ada kepentingan. Kepentingannya apa? Jarak jauh. Sampean hormati semua kiai-kiai NU sehingga zaman dikesankan oleh mereka itu kader bagus ini. Kader bagus. Iku besok-besok kena diangkat dari ketua NU. Lah, ini yang saya mau. Akhirnya begitu, ketahuan kedoknya. Dan zaman mungkin takut kalau kita memang menghormati ilmu, siapapun dia asal berilmu yang lebih dari kita, ya tetap kita hormati. Bah partai beto atau tidak, organisasi beto atau tidak. Tapi orang yang punya kepentingan takut. Loh, lah aku ngambung tangan iku kan enggak sido didadekne ketua Muhammadiyah. Enggak sido didadekne ketua NU. Kan begitu jadinya. Lah ya. Iku rodok Muhammadiyah ya. Tak delok akrab karo kon. Tapi orang yang krono Allah enggak peduli dengan itu. Bah, mau dadekno sak karepmu enggak mau dadekno ya sak karep. Urusan saya satu, menghormati ilmu diperintah agama. Dan orang yang berilmu apapun alirannya diangkat derajatnya oleh Allah. Apa daro darajat. Quran enggak pernah mengatakan iki kudu kiai NU, iki kudu kiai Muhammad. Orang siapapun yang berilmu darajat. Kan begitu. Nah, yang kita angkat derajatnya hanya yang calon murid wodok. Ini kan enggak fair begitu. Nah, tapi ini menghormati ulama, tabarukan. Lah iku ke ora. Apa? Ya karena ada kepentingan itu. Dan kepentingan itu mesti kembali kepada nafsunya. Kepentingan diri. Enggak akan mendapatkan ridhani Allah. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Kalau tidak nahan nafsa, ya tidak mendapat jannata yal ma'wa. Kalau secara zahir perilaku seseorang itu tidak melanggar syariat. Tapi ojo syariat sempit-sempit, ya syariat luas melihat situasi dan kondisi. Yang cocok dengan syariat Allah dalam situasi tertentu, ya, bisa jadi beda dengan yang diridhoi Allah dalam situasi yang lain. Kan begitu. Untuk kepentingan yang jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar, bisa jadi sekedar melakukan A, misalnya apalah, itu makruh, ya. Itu malah justru itu yang dikehendaki agama, yang dikehendaki Allah. Karena dengan mengorbankan sekedar makruh tok, zaman akan meraih sesuatu yang nilainya lebih besar lagi. Daripada ngotot-ngotot memerangi makruh, tapi akhirnya kurbannya lebih besar. Misalnya ngerokok itu makruh. Tapi ketika itu dilarang, ditutup semua. 12 juta orang kehilangan pekerjaan. Ya, nah. Pemerintah kehilangan potensi pemasukan cukai ya macam-macam. Itu triliunan. Cukainya tok untuk 2009 kan diestimasikan 45 triliun. Itu cukai tok. Nah, belum yang lain-lain. Yang diperoleh pemerintah dari rokok itu pertama cukai. Terus yang kedua PPN, pajak penambahan nilai. Pabrik rokok yang besar-besar kayak gudang karang itu PPN 15%, itu nilainya kan sekitar 2 triliun. Nah, kali sekian pabrik besar-besar versus yang kecil-kecil itu. Bukan hanya itu. Pabrik rokok kan punya mobil-mobil. Nah, itu pajak per tahunnya STNK-nya sekian ribu mobil se-Indonesia itu kira hilang kabeh. Ya. Petani mbako wis gak iso bayar pajak sawah maneh. Hilang kabeh. Ya. Terus apa kios-kios rokok tutup kabeh. Pemda macam-macam gak iso menarik retribusi. Itu sudah. Potensi hilangnya uang itu bukannya 45 triliun itu. Gak karu-karuan. Dalam situasi kehilangan sekian puluh triliun, pemerintah harus berpikir menangani, mengatasi pengangguran baru 12 juta. Apa enggak kelabakan? Saat negara sangat kelabakan itulah, maka asing yang akan menjerat kita. Ini loh tak utang. Ini loh ini. Akhirnya kebelep IMF maneh. Sekarang kan titik-titik wis mulai dilunasi. Wis mulai mentas. Mau gitu lagi. Saya enggak ngerokok, tapi saya harus berpikir jernih bahwasanya ada sesuatu yang bukan makruh, tapi mandorotnya melebihi sesuatu yang makruh itu. Dan kalau dibilang itu kan mandorot, Ustaz, membahayakan kesehatan. Kita harus fair. Sebetulnya yang menyebabkan kanker dan sebagainya itu enggak hanya rokok tok. Masih opo Indomie macam-macam itu kan yang menyebabkan kanker. Yang menyebabkan kematian ya sate-sate barang ini tuh. Nah, kalau sate jeroan bisa menyebabkan asam urat, darah tinggi, kenapa tidak berfatwa sate haram karena bisa menyebabkan darah tinggi? Banyak rokok karena kanker. Dan itu enggak mesti. Apa lek wong rokok mesti gampang mati kan ya ora. Anak sing umur 80 tahun gak mati-mati ngerokok. Anak sing menghindari rokok 40 tahun mati. Kankernya bukan karena rokok kan, tapi karena mungkin maaf, wadah-wadah dapurnya ada yang mengandung melamin atau apa-apa, akhirnya menyebabkan itu. Tapi kenapa orang jarang wadah plastik dan macam-macam ada zat ini lebih begitu. Ya, ya, yang enggak hanya itu dong. Jenis-jenis buah tertentu, durian itu zat ininya sekian, zat ininya sekian, nanti bisa menyebabkan ini. Ya mbok ya difatwakan durian haram. Ya kabeh lah. Haram kabeh. Nah, karena bisa begini. Nah kalau syariat itu kaidah yang saya tahu, masalah satu daro'i, ya nah, ini diharamkan karena khawatir ini. Itu kalau belum pasti mengakibatkan itu enggak usah diharamkan. Atau hampir pastilah. Kalau masih bisa jadi, itu yang enggak bisa diharamkan. Bisa jadi sama nikah dengan meduro, itu nanti keturunan sama akan begini. Berarti haram nikah meduro ya ora kene. Wong hanya bisa jadi gitu, Cok. Kecuali kalau menurut penelitian datanya itu 90% mesti begitu. Nah, itu baru kita hukumnya haram nikah meduro. Satu daro'i itu begitu. Murah itu Pak, buat kopi, gelasnya yang muter Pak. Lo. Itu satu daro'i itu pasti gitu. Hampir pasti. Dhunna dhannan qawiyan annahu yu'addi ila hada. Bahwa ini bisa mengakibatkan itu kemungkinannya 70%, 75%. Kalau masih syak, syuka, bisa iya, bisa tidak, ya enggak bisa berarti. Ya, haram. Ya. Tapi sebentar, masalah rokok. Fatwa MUI itu kan tidak general. Oh, fatwa MUI itu tidak mengharamkan rokok. MUI itu begini loh, Munin. Rokok itu halal, kecuali untuk anak-anak. Kan begitu. Tapi halalnya enggak diomong nih. Nah, fatwa rokok haram untuk anak-anak dan untuk ini-ini. Itu sama dengan halal yang lain itu. Halal untuk yang lain itu kan enggak diomong ya. Sama nih, mafhum mukhalafah. Jadi aslinya mereka menfatwakan halal. Kecuali untuk ini-ini, kan begitu. Kalau memang haram lidati itu seperti haramnya babi itu. Bah tuwek, bah rondo, bah cilik, bah nom, bah loro, ya haram kabeh yang namanya. Kecuali bahku halal. Namanya haram lidati. Allah malakat aimanu. Kalau haram dalam situasi tertentu, salam di tempat, haram di tempat tertentu, haram untuk orang tertentu, itu bukan haram barangnya, haram situ, situasi. Jadi, MUI enggak mengharamkan rokok itu. Tapi wartawan ya, opo ngerti ngono-ngono iki wis pokoke dianggep MUI mengharamkan. Bukan ide dari fatwanya MUI tetap fatwa yang kalau fatwa MUI menurut saya fatwa hanya wacana saja. Ya wacana atau tidak, yang penting itu tidak mengharamkan rokok. Sampai ngerokok itu enggak menentang MUI ya. Terus enggak arti begitu itu sampai PBNU mengeluarkan fatwa juga, itu kan seharusnya enggak usah. Masuk PBNU. Oke, kalau wajan TV PBNU tidak. Oh, no. Enggak artinya enggak usah mengomentari. Enggak usah. Biarkan saja. Di TV bawah. Oh. Di rumah enggak ada TV. Iya pak, saya nak kontrol TV ni ni pak. Jangan harus cerdas lain. Ya, jadi gitu. MUI itu tidak mengharamkan rokok. Kembali ke Pak Sefer, masalah ridho mungkin. Iya. Pertama, enggak ada sesuatu yang bertentangan dengan syarat. Terus yang paling penting itu ya ketulusan niat itu sebetulnya. Kudus setan itu pintar sekali, kelihatan baik ternyata jelek, kelihatan jelek ternyata baik. Itu luar biasa. Yang dulu tak ceritakan, Gusmi kelihatan ke lokalisasi ternyata menasihat menasihati orang, akhirnya menjadi ya. Bahaya kalau kalisasi. Terus menurut saya di cerita Nabi yang tiga orang tawasul itu, iya, iya. Apa ada orang melarat janda, terus minta bantuan, saya mau memberi bantuan makanan sampean asal mau tak kumpul, enggak mungkin itu haram sampai tiga kali. Akhirnya dia mau kan, dia mau itu saya yakin dia enggak niat bersetubuh, enggak niat bersetubuh. Sejak awal dia sudah punya rencana dalam kondisi kepepet apapun saya nanti tetap amar ma'ruf nahi munkar. Wis dikangkang si lanang ittaqillah, dan ternyata suara ittaqillah dari hati yang paling dalam akhirnya didengarkan juga, dan dia langsung geredek, langsung berhenti. Kelihatannya akan melacur, kelihatannya akan melacur. Demi sesuap nasi itu dia mau sudah mau akan dizinai. Tapi saya khusnudzon, sejak awal niatnya dia baik, menolak itu sebisa-bisa. Diridhoi Allah itu. Ittaqillah. Tak ya be, kata Wong. Dan itu sangat pribadi, ya, kadang malaikat pun tidak tahu niat hati yang paling dalam itu. Makanya masih ada yaumatublas saroir, ya, di hari kiamat nanti saroir, siri-siri itu akan blek, tuksah, ya, dibuka. Ya. Kena dihapus si malaikat kira. Beberapa hal yang mungkin malaikat enggak menjangkau itu kan kalau di Bidayatul Hidayah kan apa Hudzaifah ditimbali Nabi, ini tak ceritani betapa sulitnya amal itu diterima Allah, karena di langit itu setiap lapisan langit mesti ada yang menjagai. Malaikat membawa amalnya orang, baik padang kayak rembulan. Ternyata kan, enggak bisa, ini riak. Ambil lagi yang tidak riak, enggak krono menungso. Langit pertama lolos, saling, enggak bisa, meskipun enggak riak, orangnya sombong. Lagi. Dua, pertama, kedua, lolos, enggak riak, enggak sombong. Enggak bisa, ujub. Aku. Terus macam-macam. Sampai ketujuh, lolos semua sudah. Menurut malaikat sudah enggak ada cacatnya. Ya, nah. Karena lolos sampai pemeriksaan tingkat ketujuh. Niki bagus, wis mesti diterima. Sombong enggak ada, riak enggak ada, dengki enggak ada, haram enggak ada. Apik tok sudah amalnya orang ini. Tapi sampai di hadapan Allah, kurung tentu. Sampean kan enggak tahu yang saya tahu, kata Allah. Nah, gitu. Nah, yang siri-siri begitu itu loh. Itu yang tahu sebetulnya sampean. Tak sak kliore ati, sak tek kliore. Itu ada niat apa? Itu yang tahu saya. Tidak bisa dibohongi. Enggak bisa dibohongi. Kalau merasa kosong. Saya ngakeh istighfar. Apa? Pak sudah di SMS siapa? Nah itu. Yang siapa tak kita muka bapak halaman dalam tentang ayat setelah yang cek surat kafir hanya 110 ayat dan ayat kita apa kalau pak apa tak kita muka bapak halaman dalam tentang ayat 110 surat al kafir setelah saya cek surat kafir hanya 110 ayat itu yang mana? 89 orang 89 saya terima lagi 89 89 ini tentang ayat 111 surat Al-Kahfi Setelah saya cek surat kafir hanya 110, bukan 111 nih. 110. Oh, keliru nulisnya surat ya. Umami musuhhaid lah. Oh, aku musuhhaid dulu karep ibu. Ya Pak, syukur Pak. Nggih. Okay. 110 bukan 111. Saya masih surat kafir hanya 110 ayat. Terus nanti kalau ini kan hanya ngambil dari konon asasi, jadi beberapa hal yang keliru nanti coba dilihat lagi di konon asasi. Kalau itu yang keliru diusulkan ke PW atau apa supaya direvisi, ya. Diralah. Ya. Ini murni hanya ngambil dari apa konon asasi. Belum saya cek juga. Dari konon asasi itu ya kita itu loh, di kitab yang kandel itu ya. Ada konon asasi, ada itu. Terus kita cek. Ambil cari itu gitu.